Di masjid kampung saya, imam terlalu cepat gerakannya, sehingga makmum tidak sempat menyelesaikan bacaan. Apakah saya boleh mengulangi sholat saya? Nah, tidak sempat menyelesaikan bacaan. Ini telah kita bahas pula. Ini tidak sempat menyelesaikan bacaan, apakah karena makmumnya mungkin terlalu lambat? Ya, dia sebagai makmum ingin membaca seperti bacaannya Muammar. Nah, satu ayat 5 menit. Maka yang seperti ini tentu jangan dilakukan oleh makmum. Dia membaca dengan wajar, jangan terlalu lambat. Naam, dia membaca bacaan cepat tapi dengan bacaan yang jelas. Dengan bacaan yang jelas, ya. Tidak terpotong-potong ayat tersebut, ayat yang dibacanya. Naam, apabila demikian, dia mampu untuk mengikuti imam, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dia telah membaca dengan cepat dan benar, dalam keadaan imamnya memang benar-benar cepat, ya, sehingga menghilangkan tuma'ninah, sehingga dia sholat dalam keadaan tidak tuma'ninah sama sekali, maka dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan mengikuti sholatnya, sebab termasuk diantara rukun sholat adalah tuma'ninah. Maka dia cari sholat lain, apa? Mencari masjid yang lain, sholat di tempat yang lain. Nah, atau dia berusaha untuk menyampaikan kepada takmir masjid, tolong orang tua ini diganti. Nah, tolong orang tua ini diganti. Orang tua ini kalau sholat luar biasa, seakan-akan dia sholat sendiri, ya, dengan menggunakan mesin jet. Allahul musta'an. Ini saking cepatnya. Nah, ruku tidak tuma'nina, tidak tanpa tuma'nina. Nah, orang kebingungan untuk mengikutinya. Nah, dalam kondisi seperti ini diharapkan agar kemudian orang seperti ini jangan diangkat sebagai imam, dicari penggantinya. Atau dinasihati, jika memungkinkan, dinasihati, ya, semoga dia ingin memperbaiki sholatnya.